Assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-26 di hari ke-13 ya, pertemuan 26. Kita selesaikan tentang iso. Masih tersisa sedikit pembahasan. Qala al-musannifu al-alama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala syurutul musafihi. Surutul musafihi isnani kaunuhu tasarufan malian wa kaunuhu mubahan. Syarat musafihi yaitu objeknya ya atau pekerjaannya ada dua saja, kaunuhu tasarufan malian yaitu tindakan yang berkaitan dengan harta. Sehingga tidak sah isok penugasan untuk menikahkan ya. Karena kalau selain bapak dan selain kakak ini tidak bisa menikahkan anak yang masih kecil. Yang kedua wakaunuhu mubahan, pekerjaannya, objeknya adalah suatu yang mubah. Sehingga tidak sah isok memberikan mandat penugasan untuk melakukan kemaksiatan seperti membangun gereja ya, untuk diibadahi untuk sebagai tempat ibadah. Syaratu sighatil isha, syarat sighah isha, syaratu sighati al isha'i lafzun yus'iru bihi, lafaz yang mengandung makna yaitu isok. Misalnya auso itu ilaika ya, au ja'altuka wasian fi kadza. Dan nanti kabulnya ini setelah kematian meskipun tertunda, enggak langsung, tidak faur. Meskipun juga misalnya dengan tindakan. Nah, contohnya tadi ya, auso itu misalnya lagi apa? Ja'al tuka wasian fi kadza. Fawattu ilaika. Dan di sini sebagaimana di ta'liq sah mu'aqqatan atau mu'allaqan. Mu'aqqat atau mu'allaq. Misalnya di sini aso itu ilaika ila bului ibni au kudumi zaid. Jadi penugasan itu sampai anaknya balik ya, atau kedatangan Zaid. Itu di apa namanya mu'aqqat ya, mu'aqqat. Ya takkidnya itu sampai baliknya anak si Al-Musi, anaknya Al-Musi. Atau dengan ta'liq mu'alak misalnya fa'idha balagha au qadima fahuwa al-wasi. Ini dita'liq nanti yaitu setelah kedatangan Zaid atau apa baliknya anak-anak. tadi contohnya ya. Kemudian yang contoh yang sharih di taklik, misalnya yang tegas menyatakan bahasanya yaitu di takkid asoitu ilaika sanatan, ya, cuman satu tahun saja. Atau taklik yang sharih idamitu au idamata wasi fakot asoitu ilaika. Dan seterusnya itu yang apa ada kata-kata yang sharih. Suratul Isra', gambaran atau bentuk Isra', Suratul Isra', an yakula Zaidun asaitu ila amrin fi qada'i duyuni warati wada'i'i wa nadhri ala aulati wa mahajiri. Zaid mengatakan, saya wasiatkan, saya beri wasiat pada Amr untuk pelunasan hutang-hutang saya atau mengembalikan barang-barang titipan atau mengurusi anak-anak atau anak-anak saya atau orang-orang yang mahjur dalam pengawasan saya. Kita masuk kitab baru An-Nikah, kitab Bunikah. An-Nikahu lugatan al-dhammu wal-wat'u. Cara bahasa menggabungkan, mengumpulkan. Dan cara makna syar'i juga demikian, yaitu menggabungkan pasangan suami istri. Satu digabungkan dengan yang lain. Kemudian juga walwat'u, yaitu jima. Secara nikah, secara bahasa juga artinya jima. Bisa juga dimanai akad. Akad yang membolehkan jima. Wasyar'an akdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi. Yaitu akad yang mengandung atau ya mengandung atau berkonsekuensi kebolehan jima dengan lafaz inkah atau tazwij atau terjemati atau terjemahnya. Di dengan lafaz-lafaz khusus ya. Lafaznya ankahayunkihu, ya ini masternya kan inkah atau zawaja yuzawiju tazwid. Nah, ini dengan pecahan atau turunan kata-kata dua kata tersebut. Atau terjemahannya diterjemahkan. Maka lafadznya tadi dengan inkah atau tazwid, maka keluar dari akadnya adalah jual beli apa budak perempuan, itu juga akad yang punya konsekuensi kebolehan wata, kan tapi dengan tidak dengan lafadz ankahayunkihu atau tidak dengan lafadz zawaja yuzawiju, meskipun itu apa ada ibahata alwati. Atau terjemati atau terjemahnya. Terjemah dari kata ankaha yunkihu atau zawaja yuzawiju. bisa diterjemahkan ya, meskipun dia memahami bahasa Arab. Arkanun nikahi, rukun-rukun nikah khamsatun. Ini paling tidak kita tahu ya, rukun nikah itu apa saja. Rukun nikah ada 5. Zaujun, suami. Ya. Jadi harus ada suaminya. Dan zaujatun, istri. Wa waliyun, wali. Wa syahidan, 2 saksi. Wa sigoh, sigoh. Sigoh ijab kabul ya. Di munisalis sebutkan ya ijabun wa kabulun walau min hazilin, meskipun dari orang yang main-main ya, teranggap ijab kabul. Kemudian Musonif memberikan ta'lik untuk wali. Asbabul wilayah ada 4. Sebab menjadi wali ada 4. Yaitu al-ubuah, kemudian al-subah, al-wala, kemudian as-sultanah. Yaitu karena ubuah bapak, kemudian usubah, asobah. Jadi bisa dilihat di apa bab warisan ya, ada asobah si saudara laki-laki, sekandung sebapak, dan keponakan dan seterusnya. Ya, kemudian alwala yang bebaskan budak, kemudian sultana penguasa. Kemudian yang paling berat menjadi wali adalah untuk menikahkan, yaitu bapak, kemudian kakek, bapaknya bapak, kemudian asobah-asobah yang lain. Asobah-asobah yang ada dalam nasab, sebagaimana disebutkan dalam bab warisan, kemudian wala. Setelah itu apa? Sultan. Kemudian seorang bapak dan ke atas kakek bisa menikahkan biker ya, yang masih biker yang masih apa perawan tanpa izin, dengan syarat tidak ada adawah permusuhan di antara keduanya, di antara tadi bapak dan siapa yang menjadi walinya, misalnya anaknya yang masih biker. Dan juga tidak ada permusuhan antara tadi si biker dengan suami, calon suami, baik itu permusuhan yang zahirah ataupun batinah. Kemudian juga harus sekufu dan memiliki kelonggaran untuk membayar, yaitu mahar standar. Dan nanti di bab wali nanti singgung lagi. Di bab wali, permasalahan wali, nanti hakim atau penguasa menikahkan dalam karena beberapa sebab. Ya, di talik disebutkan sini ada banyak ya. yaitu ada 19. Di antaranya ya bisa dilihat di bait syairnya, ini sebagian di antaranya walinya tidak ada, kemudian misalnya ihram, sedang ihram, kemudian walinya menolak, kemudian safar dan seterusnya, itu nanti dia walinya pindah ke wali hakim ya. Jadi nanti ada satu kondisi wali itu pindah ke wali hakim. Ada satu kondisi wali itu pindah ke wali yang lebih jauh ya. Misalnya bapak, nanti kemudian wali jauh misalnya saudara laki-laki dan seterusnya. Nah, kapan pindah dari wali terdekat ke wali terjauh, wali yang lebih jauh, itu ada sebabnya. Kemudian kapan pindah ke hakim, ada sebabnya. Misalnya di sini pindah ke wali hakim itu kalau misalnya ihram, kemudian misalnya apa, safar ya, walinya itu diantaranya dia pindah ke wali hakim. Nanti kalau pindah ke wali jauh, misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali, nanti pindah wali yang jauh. Ya, coba nanti di babnya kita lihat. Ya, arkanun nikah khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidan, dua orang saksi dan sighah. Syurutu az-zauj, syarat dari suami. Syurutu az-zauji sab'atun, syarat suami ada 7. Yang pertama, adamul ihram. Ya, tidak dalam kondisi ihram, maka tidak sah muhrim, ya dia sedang ihram kemudian menikah. Meskipun dengan wakil, dia tetap tidak sah. Meskipun dia apa? Mewakilkan pada yang lain. Tidak sah. Wali ikhtiar, yaitu atas keinginan sendiri, tidak dipaksa. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, at-ta'yin ya sudah ditentukan. Misalnya zawajtu binti ahadakuma, saya nikahkan anak perempuanku dengan salah seorang dari kalian berdua, maka ini batil. Meskipun meniatkan salah satu dari keduanya. Kalau lafadznya seperti itu, maka tidak sah. Kalau di ta'liq, beliau memberikan contoh atau permisalan lain yang hukumnya beda, yaitu tadi kan yang tidak dita'yin adalah ini suami. Kalau si calon istri, misalnya zawaj jatuka ihda banati, saya nikahkan kamu dengan salah seorang dari putri-putriku. Nanti kalau dia mereka meniatkan secara meniatkan yang tertentu dari putri-putri tersebut, maka sah. Ini dibedakan. Jadi kalau tadi rojulnya tadi belum tertentu tadi kan, ya enggak sah. Meskipun diniatkan, tapi kalau ini di sini zawat setuka ihda banati ini sah kalau mereka berdua meniatkan sudah ditentukan siapa ini di antara putri-putri tersebut. Ya alasannya kalau tadi yang laki-lakinya belum muayan, karena ini butuh kobul. Sehingga dengan kobul ini nanti kemudian ada saksi. Sedangkan kalau perempuan tidak, yang mengkobulkan dari pihak laki-laki. Yang keempat, wa ilmuhu bismil mar'ati au ainiha. Si zaud calon suami harus mengetahui ini perempuannya namanya siapa atau siapa dia. Ainnya itu maksudnya sudah tahu orangnya yang mana. Ya, gitu. Jadi disyaratkan di sini. Jadi ketika akad itu harus tahu ini menikah dengan siapa. Dan orangnya yang mana? Ya. Diberitahu dulu gitu maksudnya. Enggak terus kemudian dinikahkan namanya enggak tahu, orangnya enggak tahu setelah akad baru ditunjukkan. Nah, ini enggak bisa. Sini makanya di sini diberi syarat tahu namanya atau ainnya. Kalau enggak tahu dua-duanya, ya maka ini tidak sah. Yang kelima, ilmuhu bihil liha lahu. Dia mengetahui bahasanya perempuan tersebut halal untuknya. Yaitu dia mengetahui bahasanya perempuan tersebut bukan perempuan yang kondisi sudah sedang dalam keadaan menikah, ya, menjadi istri orang lain. Dan bukan perempuan dalam keadaan masa iddah, dan bukan perempuan yang menjadi mahramnya secara yakin. Nah, ini harus diketahui. Misalnya dia menyangka atau ragu-ragu hal tersebut, ya. Maka haram dia untuk melakukan pernikahan. Ya, kemudian di talik belum mengatakan ini syarat untuk bolehnya ikdam. Ya, untuk apa? Melakukannya bukan sahnya. Dan beliau mencontohkan seandainya dia si suami menyangka itu dia itu adalah saudaranya sepersuan, maka haram untuk ikdam untuk dia maju ya melakukannya. Jadi kalau seandainya dia kemudian maju ya kemudian setelah itu nampaklah realita bahwa itu bukan saudari sepersuan, maka sah nikahnya. Paham enggak ini? Jadi tidak boleh, itu maksudnya dia haram. Kalau dia apa? Enggak tahu, ragu-ragu kan? Dia ragu-ragu enggak yakin ya. Dia menyangka ini saudara perempuan saya, sepersuan ini ya. ini haram untuk dia untuk melanjutkan. Ya. Tapi kalau seandainya dia melanjutkan dan ternyata dia memang bukan sudah sepersuan, maka sah. Ya. Ya meskipun tadi ketika akad apa? Ragu-ragu. Apa? Tidak yakin. Ketika akad tidak yakin, bahasanya itu halal baginya. Karena dia masih ada zon. Bahasanya itu adalah saudara sepersuan. Saudara sepersusuan. Maka kalau ini menjadi syarat sah akad, maka akadnya otomatis langsung tidak sah, ya kan? Ketika dia zon, tidak sah. Tapi kata Musonib ini maksudnya ini syarat untuk apa? Bolehnya ikdam untuk dia melanjutkan akad. Sehingga tadi tadi haram ya, berarti kan dosa. Tapi ketika nampak bahasnya realitanya dia bukan saudari sepersuan, akadnya sah. Meskipun tadi ketika akad dia apa? Zon. Jadi seperti ya bedanya. Kemudian wa dzukuratuhu yakinan, dia laki-laki, yakin laki-laki ketika akad, yakin laki-laki. Maksudnya kalau misalnya dia khunsa ketika, jadi ketika akad itu harus yakin dia laki-laki. Kalau dia pas akad ini kok posisi khunsa belum jelas, ya, maka tidak sah. Meskipun nanti ternyata nampak bahasnya itu laki-laki, ya. Seperti itu ya. Ketika akad harus yakin itu posisinya laki-laki. Kemudian yang berikutnya. Adamu al-mahromiyah. Tidak ada hubungan kemahroman. Bukan mahromnya. Baik itu dengan nasab. Atau persusuan. Atau musyawarah karena pernikahan. Ya, di talik juga disebutkan tentang apa mahram. Jadi calon istri tadi nggak boleh misalnya mahramnya, mahram ala ta'bid. Atau dari sisi tidak boleh mengumpulkan mengumpulkannya. Mahram ala ta'bid di sini disebutkan ada 18. Yaitu 7 itu dari nasab, 7 dari sepersuan sama ya, kemudian yang sisanya yaitu karena ajam'u, larangan mengumpulkan. 7 karena nasab, kemudian yang sepersuan sama 7 juga, kemudian sisanya ada karena larangan mengumpulkan 2 perempuan dalam 1 pernikahan. Siapa saja mahram itu dari nasab yaitu al-umu, ibu, wa in alat. Ibu ke atas, ibu, nenek, ya. Kemudian wal bintu insafalat, bintu apa? Anak perempuan, safalat ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan. Kemudian wa ukhtun, wal ukhtu, ya. Pokoknya saudara perempuan. Saudara apa? Perempuan. Wal khol, kemudian kholah ya. Wal kholah Kholah itu siapa? Saudaranya, ya, saudarinya ibu, bibi, bibi dari jalur ibu, saudarinya ibu, ya. Kemudian wal'amah, wal'amah apa? Saudari perempuan dari bapak, amah. Kemudian bintul ah, bintul ah, apa bintul ah? Anak perempuan dari saudara laki-laki, yaitu namanya apa ini? Keponakan, keponakan, keponakan perempuan. Bintul ukhti sama ya, bintul ukhti juga sama. Ya, jadi ada bintu akhin, ada bintu ukhtin. Sama ini, ponakan. Jadi kan tujuh ya, tujuh. Nah, nanti kalau sepersuan sama. Tinggal itu dia sepersuan. Ini cara ngapalnya ya, diapal tujuh tadi karena sab dan tujuh karena sepersuan. Itu semua kuluma haruma binasab, haruma birodok. Ya, ibu sepersusuan, anak perempuan sepersusuan, dan seterusnya. Kemudian ada mahram yang tidak boleh karena tidak boleh dikumpulkan. Misalnya dua saudara perempuan, ya. Kemudian si perempuan dengan bibinya, kholahnya, atau dengan apa, amahnya. Nah, ini dikumpulkan nggak bisa. Menikahi fulanah, kemudian adiknya fulanah misalnya, juga dinikahi. Menikahi fulanah, kemudian bibinya fulanah, kholah atau amah, nggak bisa. Jadi kaedahnya yang diharamkan di jamak itu dikumpulkan dalam satu pernikahan itu yaitu dua perempuan yang di antara mereka ada sebab, ada nasab atau persusuan. Kalau diandaikan salah satunya adalah laki-laki, kemudian yang satunya perempuan, ini dia haram untuk dinikahi. Ya. Jadi misalnya fulanah sama adiknya, salah satu kita andaikan laki-laki. Itu boleh enggak nikah? Maka enggak boleh. Nah, itu berarti apa? Tidak boleh dikumpulkan. Si fulanah sama amah enggak boleh dikumpulkan. Diandaikan salah satu laki-laki, boleh enggak nikah? Enggak boleh. Kemudian syurutu az-zaujah. Syarat istri. Syurutu zaujati arba'atun, ada empat. Yang pertama adamu al-ihram. Ya, tidak dalam kondisi ihram. Ya, sedang ihram, enggak boleh ya, enggak sah. Kemudian at-ta'yin, ta'yin. Ya. Kemudian ta'yin tadi di sini ya, kalau berarti kalau enggak ditakyin misalnya zawaj tuka ihda banati maka batil. Kata di munisal jalis batil walau ma'al isyarah lil banat alati al-muzawajah itu hendak. Kecuali apa? Nanti mereka meniatkan, kecuali mereka meniatkan yang muayyanah, yang tertentu siapa. Kalau enggak diniatkan enggak bisa. Saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putri-putriku tidak sah. Karena tidak muayyanah, dikecualikan tadi dia diniatkan. Kalau dengan isyarah saja enggak bisa. Kemudian cukup takyin itu dengan sifat atau dengan ru'yah atau semisalnya saya zawaj tuka ibnati. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Yang mana? Ya dia putrinya cuma itu. Atau dengan yang ada dalam di rumah dan enggak ada yang di rumah kecuali dia. Nah, ini bisa. Yang ketiga, wal khulubu minan nikah, tidak dalam kondisi menikah. Wa min khulubu minan nikah wa khulubu min iddati ghairil khatib. Ya, dia tidak dalam kondisi nikah dan tidak dalam kondisi iddah, iddahnya dengan orang lain. Dengan yang akan menikahi. Misalnya dia, ya ini enggak boleh kalau dia posnya masih menikah ya. Perempuannya masih menikah. Tapi kalau dia iddahnya dengan siapa? Orang yang akan menikahinya, al-khatib tadi, yang akan mengkhitbahnya, akan menikahinya, maka di situ ada rinciannya, dia di talik. Jika talaknya adalah roj'i, ya, atau bain, yang bain bukan tiga, dan bukan li'an, maka sah nikahnya di masa iddah tersebut. Jika tidak demikian, maka tidak sah. Yang keempat, qaunuha unsa yakinan. Dia yakin perempuan ya, maka tidak sah nikahnya khunsa meskipun nanti realitanya menunjukkan dia perempuan. Meskipun realitanya menunjukkan perempuan. Ini berbeda dengan kasusnya tadi yang zukuratuhu yakinan. Kalau syarat laki-laki itu kan harus zukurah yakinan. Kemudian di talik tadi tidak sah nikah khunsa meskipun nanti nampak dia itu sudah laki-laki. Ini juga qaunuha unsa yakinan, tidak sah nikah khunsa meskipun nampak yaitu dia nanti realitanya adalah perempuan. Jadi ketika ketika nikah harus demikian, harus apa? Yakin. Ya, kata musonif, maka tidak sah nikahnya khunsa meskipun nanti realitanya menunjukkan dia itu perempuan. Bikhilafil wali, berbeda dengan wali dan dua orang saksi. Maka jika mereka itu khunsa, kemudian nanti nampak bahasanya yukuroh, maka sah. Ya. Ini berbeda untuk yang dengan apa? Wali dan saksi. Karena kalau suami istri itu harus dia posnya ma'qud alaih ya, objek yang menjadi akadnya. Berbeda dengan wali dan saksi. Jadi kalau suami harus yakin dzukurah, yakin laki-laki ya. Sehingga kalau pas akad nikah itu khunsa, maka tidak sah meskipun karena dia belum yakin laki-laki. Khunsa itu belum yakin laki-laki, belum jelas. Meskipun nanti nampak realitanya dia laki-laki, tidak sah. Demikian pula ketika akad ini istrinya itu adalah posnya khunsa ya. Artinya kalau khunsa berarti tidak yakin unsa, tidak yakin perempuan. Maka tidak sah meskipun nanti nampak realita bahasanya dia itu adalah perempuan. Karena saat akad itu yang dijadikan apa yang dijadikan hukum. Jadikan apa? Dinilai sebagai penetapan hukumnya. Beda dengan wali dan syahid. Syahidain dua saksi, maka kalau khunsa nanti kemudian nampak baginya bahasanya dia laki-laki maka sah. Alasannya kalau suami istri itu kan ma'qud alaih. Kalau wali dan dua saksi bukan. Syurutu wali an nikahi, syarat wali nikah. Kemudian tadi untuk syarat zaujah itu ada yang lain, misalnya yaitu dia muslimah, ya dia muslimah. Kalau kafiroh itu nanti bisa kitabiah, bisa tidak. Ya. Kalau tidak kitabiah, mutlak tidak boleh dinikahi. Ya. Bukan kitab ya, Majusi, ya. Buddha, Hindu. Ya, kemudian nah, kalau nanti apa, kitab ya, nanti ada perinciannya. Syarat wali nikah, yang pertama, al-ikhtiaru, ikhtiar, dia mukhtar, maka tidak sah, walinya mukroh, ya dipaksa untuk menikahkan ya anaknya misalnya. Kalau misalnya mukrohnya itu adalah bihak, dibenarkan syariat, maka dibolehkan. Di Munizalis dicontohkan ya dia apa misalnya si perempuan memang sudah butuh nikah, kemudian calonnya ini sepupu dan walinya menolak. Walinya apa? Menolak. Maka hakim memaksa. Jadi ini dia si perempuan ya memang mau nikah ya, kemudian calon suaminya ya sekufu, walinya menolak, maka hakim memaksa untuk menikahkan. Ini dipaksa ini sah ya. Ya nanti kalau penolakannya itu berulang maka bisa menjadi fasik. Ya. Karena fasik nanti dia pindah ke wali yang lebih jauh. Pindah lebih wali lebih jauh. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya tadi ketika si wali misalnya bapak gitu ya, dia imtana'a menolak untuk menikahkan padahal enggak ada alasan apapun, ya sudah sekufu, maka ini kenapa tidak pindah ke wali yang jauh? Karena dia fasik, maka jawabannya adalah dia menjadi fasik kalau imtina'nya itu berulang. Kalau imtina'nya berulang, jadi fasik, nah nanti pindah ke wali yang lebih jauh. Ya. Kemudian wal huriyah merdeka, wali harus dari orang yang merdeka. Maka tidak sah kalau dia apa? Budak meskipun mubaat. Kemudian dzukurah, wali harus laki-laki. Maka enggak sah walinya perempuan atau khunsa. Ya, perempuan enggak bisa jadi wali nikah. Yang berikutnya at-taklif mukallaf. Yaitu dia berakal dan balik. Sehingga kalau walinya gila ya enggak bisa. Walinya itu masih kecil, belum balik enggak bisa. Nah ini nanti kalau walinya ini adalah wali terdekat, akrab, ini dia misalnya sobi atau majnun, ya maka yang menikahkan wali yang lebih jauh. Ya. Dan tidak perlu menunggu sampai balik atau berakal. Ya, kan ini urut-urutannya wali, nanti yang terdekat itu kan yang diutamakan yang terdekat. Nah yang, kalau yang terdekatnya ada tidak terpenuhi syarat, misalnya seperti ini dia masih belum balik atau misalnya dia gila, maka pindah wali yang lebih jauh. Wali yang lebih jauh. Itu urutannya sebagaimana di bab warisan asobah. Nanti pindah ke bawahnya, pindah terus seperti itu. Ini contoh yang pindah ke wali yang lebih jauh, tidak pindah ke wali hakim. Ini misalnya fasik ya, fasik juga ya. Fasik, walinya fasik, pindah ke wali yang lebih jauh ya. Bapaknya fasik. Nah, nanti pindah ke wali yang lebih jauh atau gila atau yang lainnya yang tidak terpenuhi syarat maka pindah ke wali yang lebih jauh. Tidak pindah ke wali hakim. Tadi ada beberapa yang beberapa sebab kapan pindah ke wali hakim, kapan pindah ke wali yaitu ab'ad. Taklif tadi mukallaf ya. Adamul fisqi, wali ini tidak boleh fasik. Ya, kalau walinya fasik tidak sah, ya, tidak sah. Kemudian beliau memberikan catatan, asobi anak kecil jika sudah balik, kemudian tidak nampak baginya perbuatan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus, tapi dia juga tidak ada nampak adalah, maka sah, ya, sah dia itu menjadi wali. Wa'ilam yakun adlan, meskipun tidak nampak adalah, karena dia bukan fasik. Maka ini namanya apa? Wasitoh. Ya. Jadi ada level itu, yaitu adamul fisqi, ada level adalah. Ya. Ya. Ini beda level. Kalau dia itu adamul fisqi itu misalnya, bentar. Sebagaimana di taklik itu misalnya ada anak kecil, dia balik, tidak nampak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil terus menerus, tapi tidak nampak dia itu adalahnya, maka sah dia menjadi wali meskipun tidak dikatakan adil, ya, karena dia tidak fasik, ini namanya wasitoh. Ya. Nah, kemudian ini wali apakah disyaratkan adalah atau hanya adamul fisqi? Nah, itu di situ. Kalau adalah itu level yang lebih tinggi daripada apa? Adamul fisqi. Kalau adamul fisqi pokoknya dia tidak nampak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Di Munisalis beliau mengatakan tidak disyaratkan wali itu adalah, tapi cukup adamul fisqi. Sebagaimana dinaskan oleh musonif di sini, adamul apa? Fisqi. Tidak fasik, gitu aja. Maka kata beliau, adalah, al-adalah, al-fisku sama al-adalah itu dua level. Ya, di antara keduanya ada wasitoh. Ini seperti tadi. Seorang anak kecil yang dia menjadi balik, dia tidak nampak kefasikan dan tidak nampak adalah. Kemudian bagaimana kalau dia fasik? Ya, kalau dia fasik, kemudian nanti kalau dia bertobat dengan tobat yang sahihah, ya, dia tidak akan mengulangi, kemudian akan mengembalikan misalnya suatu yang bukan haknya, maka dia bisa menikahkan. Ya. Sebagaimana di ta'liq disebutkan, wal fasiku idza taba fa innahu yuzawiju fil hal. Li'anna syarta fi waliyin nikah adamu al-fisqi lal adalah. Karena syarat untuk wali nikah itu hanya tidak fasik, bukan adalah. Kalau adalah enggak bisa. Ya. Belum bisa itu masih. Kalau adamul fisqi bisa, dia ya, sudah bertobat. Nah, sudah itu sudah hilang kefasikannya gitu ya, tobat. Sehingga kalau nanti ditemukan teks ibarah yang yustarotu fil wali al adalah, maksudnya adalah adamul fisqi. Dan nanti beda dengan adalah di syahid. Ya. Kalau syahid, saksi itu disyaratkan adalah. Kalau adalah yang disaksi itu harus dia punya satu malakah dalam jiwa, ya, kekuatan atau ya semacam itu ya, untuk bisa menolak ya, untuk dia berbuat dosa besar dan dosa kecil dan untuk tidak melakukan hal-hal mubah yang rendahan. Nah, itu dia adalah di situ. Kemudian yang berikutnya, wa'adamul fisqi, kemudian wa'adamu ikhtilali an-nazuri biharumin au khobalin. Ya. Cara pandangnya itu tidak kacau karena warna atau masalah terganggu pikirannya. Jadi dia cara pandangnya masih lurus, cara memikirkan, memutuskan, mengambil kebijakan itu masih lurus. Tidak kholal, tidak ada cacat dalam cara berpikir dengan sebab misalnya tua atau khobal. Khobal itu ya semacam gila ya. Ya, masalah di apa pikirannya. Maka kalau orang seperti ini nanti tidak bisa menjadi wali. Nanti karena dia nanti tidak bisa memberikan memilihkan misalnya ini cocok enggak dan lain sebagainya, itu enggak bisa, dia sudah pikirannya sudah tidak bisa normal, tidak bisa lurus dalam berpikir itu. Dia ada cacat atau ada masalah dalam cara berpikir karena tua atau ada unsur gila. Wa'adam mul al-hajri bi safah. Dia tidak dihajar karena safah. Kata musannif di ta'liq, maka tidak bisa menjadi wali orang yang balik dalam keadaan tidak rosyid. Jangan kan tidak rosyid, Safih tadi, atau dia balik dalam keadaan rosid, kemudian setelah itu mubazir, kemudian dihajar. Ya, ini tidak bisa menjadi wali. Karena untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi menjadi wali orang lain. Karena kan kalau dihajar, yang bertindak itu kan wali, bukan dia. Kalau dia jadi wali, ya, ini tidak bisa. Wa adamul ihram, tidak dalam keadaan ihram. Maka orang yang sedang keadaan ihram tidak boleh menikahkan, tidak sah. Tidak pula mewakilkan pada yang lain. Ya. Kemudian kalau dia kondisi ihram walinya, maka pindah ke sultan, bukan ke wali yang jauh, tapi ke hakim, penguasa. Ya silahkan kalau apa yang kameranya normal bisa dibuka sebentar. Ya untuk mengkontrol masing-masing. Gak ada yang awat ya, gak ada yang awat. Masalah ada yang tipis itu. Yang bisa saja ya. Ya minta tolong ke apa? Partisipasinya untuk kita biar sebagai sarana mengontrol bersama-sama ya. Ya sudah. Masih banyak itu. Saya tahu. Ya. Ya, ada yang beberapa ini apakah handphonenya atau Agus Solihin, Ahmad Hasan, Alif Ruli Arso, Denny Abdul Latif, Rital, Ihsan Utomo, Khairuddin Dulo, Al Hasan, Lintang, M. Ridwan, Muhammad Abdullah, Muhammad Fajri, Awu Alam tidak menampakkan diri ya, dan yang lainnya. Baik. Sudah cukup. Oh ya, yang pokoknya yang awat tidak ya. Tadi sudah kita info ya. Awat tentunya tidak. Ini mengontrol saja. Kemudian mungkin besok ya persiapan, insya Allah mungkin kita tanya secara acak pelajaran hari ini. Ya, ya tolong dipersiapkan. Kita lanjutkan syurutu syahidai an-nikah. Syarat saksi, dua saksi nikah. Syurutu syahidai an nikahi itsnaini. Syarat saksi nikah ada dua. Yaitu yang pertama ahliyatu asyhadah, punya kelayakan untuk bersaksi syahadah, yaitu dia huriyah kamilah, ya dia merdeka sempurna, kemudian zukuroh laki-laki, kemudian adalah dua Islam mukallaf. Dan apalagi misalnya dia menjaga muru'ah, kemudian mendengar, bicara, melihat, mengetahui bahasa orang yang berakad. Ya, harus tahu apa bahasanya. Kata Syekh Abu Hamzah di Munisalis adalah itu terwujud dengan menjauhkan dari segala dosa besar dan meninggalkan terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan ketaatannya itu bisa mengalahkan kemaksiatannya, dosa kecil tersebut. Itu baru nanti bisa adalah. Kalau muru'ah terwujud dengan menjauhi hal-hal yang sepele, ya dosa kecil yang remeh gitu. Saya mencuri satu suap nasi dan semisalnya, atau dan menjauhi pula perkara-perkara mubah yang tidak bagus. Kalau dulu itu berjalan kepalanya terbuka atau berjalan tanpa alas kaki, dan hal-hal yang semisal dengan itu, ya dia menjaga muru'ah. Ya misalnya kalau sekarang ya cuman pakai kaos dalam gitu kan, ya itu dia auratnya enggak apa-apa, tapi ini muru'ah ya. Jadi tadi ahliyatus syahadah di Munisalis keterangannya dah kuriyah kamilah zukuroh muhaqqaqah wa adalah. Kemudian muru'ah sam'un mutqun basorun ma'rifatu lisani al-muta'aqidaini. Mengerti bahasa orang yang berakad, ya. Kalau enggak mengerti enggak bisa, ya. Enggak mengerti apa bahasanya. Ya, Ditalik belum mengatakan seandainya akad dengan dihadiri dua budak atau dua perempuan atau dua orang fasik atau misalnya buta atau bisu atau tuli, ini tidak sah. Saksinya dua orang buta tidak sah. Saksinya dua orang perempuan tidak sah. Ya, dua orang fasik tidak sah. Syarat yang kedua, pada muta'yin ta'ayuni lil wilayah. Dia tidak menjadi wali. Ta'ayun yaitu menjadi satu keniscayaan, dia menjadi wali. Dia bukan posisi harus menjadi wali. Dia bukan posisi harus menjadi wali. Misalnya seorang bapak mewakilkan pada orang untuk menikahkan ya perwaliannya, putrinya misalnya, menggantikan dia. Kemudian dia, si bapak ini hadir dalam akad ya bersama orang lain, kan, dua kan misalnya, untuk menjadi saksi. Nah ini nggak bisa. Karena apa? Si bapak ini harus dia posisinya sebagai wali. Kok dia menjadi apa? Saksi, enggak bisa. Sebenarnya banyak terjadi saat ini. Demikian banyak terjadi. Tapi kata di Misalis itu akadnya umumnya sah. Karena dengan catatannya, karena umumnya akad biasanya di masjid atau di suatu tempat yang di situ banyak dihadiri orang-orang yang apa terpenuhi syarat menjadi saksi. Ya. Dan mereka menjadi saksi dalam akad tersebut sehingga terwujud syahadah dari yang lain. Ini tadi bapak ini kan mewakilkan orang lain untuk menikahkan putrinya, dia menjadi saksi bersama si fulan, ya. Padahal saksinya kan harus di sini dua ya. Kemudian bapak ini menjadi saksi, dia enggak sah. Kalau misalnya enggak ada orang lain yang jadi saksi, cuman mereka berdua berarti enggak sah, karena bapak ini adalah tayun lil wilayah. Tapi kalau banyak yang terjadi saat ini, yang apa dihadiri banyak kaum muslimin yang banyak kan terjadi di masjid dan mereka juga bersaksi, maka menjadi sah. Sahnya karena saksi yang lain, bukan dari si bapak tadi. Syurutu sighati nikah, syarat sigoh nikah. Ya sebelumnya kalau kita perhatikan syarat wali sama syarat saksi berat mana? Berat mana? Berat saksi ya? Saksi apa wali? Ada yang kata wali, ada yang saksi. Saksi ya. Tadi kalau wali kan cuman wali hanya ada mulfiski, kalau saksi sampai ahli syahadah yang disebutkan tadi beberapa kriterianya. Allah alam bisawab. Syurutu sighati nikah, syarat sigoh nikah, syurutu sighati nikah, syurutu sighatil baik. Sama seperti syarat sigoh jual beli, tidak ada taklik, tidak ada takkid, ya tidak taklik digantung atau takkid di batas waktu. Kemudian waqonuha billahzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi, tadi disinggung di ta'rif definisi. Ya, dengan lafad-lafad itu dan turunannya ya. Tazwij, inkah, ini masdarnya. Kata musonif di taklik tidak sah dengan kinayah. Misalnya ahlal tuha laka. Ya, ini tidak bisa. Makanya ini termasuk akad yang apa? Akad yang punya lafad khusus. Di antara ini. Kemarin sudah kita sebutkan. Di antaranya apa? Akad apa kemarin? Salam. Dan juga akad nikah, yaitu punya lafad-lafad khusus. Ya, beliau kemudian memberikan contoh jika seorang suami mewakilkan, ya, mewakilkan untuk akad, melakukan akad nikah, maka si wali berkata kepada wakil dari suami, ya, suami ini tuh mewakilkan, ya, ini Zaid mau nikah, minta pada Amr untuk mewakilkan, jadi wakilnya. Kemudian walinya mengatakan, zawajtu binti muwakilaka fulanan. Saya nikahkan istriku dengan orang yang apa? Yang kamu wakili. Orang yang kamu wakili yaitu si Zaid, ya. Saya seperti itu. Kemudian wakilnya qabiltu nikahaha lahu. Saya terima nikahnya lahu untuk siapa? Zaid, ya, yang diwakili tadi. Kalau dia menjawabnya tidak makata lahu, fa intaraka lahu lam yasih anikah. Ya, wa inna wa muwakilahu. Ya. Kalau dia hanya wakilnya, ini Amr ki wakilnya. Saya terima nikahnya. Oh, ini enggak sah. Karena dia wakil dari Zaid, harus ada lahu li Zaid, gitu kan? Gitu, untuk Zaid. Ya, yang terima siapa? Kan bukan wakil itu yang untuk nerima wakilnya, bukan dia yang nikah gitu kan. Nanti malah tertusuk kepada si wakil, si Amrnya, padahal dia cuma mewakili siapa? Si Zaid. Makanya harus diberi lahu. Meskipun dia meniatkan, jadi harus ada lafadznya, ya. Kemudian jika sekarang wali mewakilkan, yaitu nanti wakilnya, wakil wali, ya, ini misalnya dia mewakilkan untuk menikahkan putrinya, maka wakilnya zawat setuka yaitu binta fulan mewakili, ya, saya nikahkan yaitu binta fulan, anaknya fulan yang jadi yang saya wakili, yang memberikan amanah wakil padaku. Nanti bisa juga wali itu mewakilkan, suami juga mewakilkan. Jadi yang akan mewakil semuanya, gitu kan. Mewakil semuanya. Jadi mewakil semuanya. Wakil wali sama wakil suami. Maka wakil wali, zawajtu fulanan, ya, zawajtu fulanan mewakilaka, binta fulanin mewakili. Saya nikahkan fulan, yaitu Zaid, yaitu yang kamu wakili, wahai Amr, ya, gitu. Saya nikahkan pada siapa? Binta fulan, anaknya fulan, yang saya wakili. Ini wakil semua ini. Kemudian nanti si wakil suami qabiltu nikaha lahu, harus ada lahunya. Boleh diwakilkan, ya. Wah, saya wakilkan saja karena saya nanti tidak grogi, ya, saya wakilkan saja. Misalnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini sudah ada lafadz-lafadznya seperti itu, ya. Kalau wakil-wakilnya sudah ada. Dan ini tadi sudah dikatakan boleh diterjemahkan. Harus jelas, tapi penerjemahannya sebagaimana maksud teks Arabnya yang dicontohkan para ulama seperti ini, tinggal nanti diterjemahkan sehingga tercapai maksud. Nah, tercapai maksud bisa dipahami. Karena nanti saksi ini kan nanti harus tahu, kan. Nah, kemudian dia bersaksi gitu. Saksi. Jadi, ya, wa'au tarjamatian dengan terjemahkan di mana dua yang berakad itu paham, dua orang yang berakad paham, dan dua saksi juga paham meskipun mampu bahasa Arab, ya. Misalnya santri gitu kan, atau ustadz, ya. Gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia tetap sah. Meskipun bisa bahasa Arab. Surat nikah. Gambaran nikah, surat nikah an yakula Zaid li Amr. Zaid berkata pada Amr, zawat setuka muwaliyati. Muwaliyati indan. Saya nikahkan kamu, ya, yaitu Amr, dengan muwaliyati yang menjadi perwalian saya itu Hindun. Kan enggak mesti anaknya ya, tapi yang menjadi perwaliannya. Kalau dia bapak ya anaknya. Kan wali kan mesti bapak. Fayaqul Amr qabiltu tazwijaha, saya terima nikahnya. Kemudian sahnya nikah itu lihat di catatan kaki nomor 1. Sahnya nikah tidak tergantung pada penyebutan mahar, ya. Jadi tetap sah. Itu bukan masuk rukun ya, tapi meskipun nanti ada kondisi wajib menyebutkan. Itu yang pertama, catatan kedua. Disunahkan untuk menghadirkan orang-orang soleh, orang-orang yang baik ya, ketika akad untuk dalam rangka menambah apa saksi. Ya, saksi dan wali, dan untuk lebih menyebarkan informasi, dan wa an yakuna fi masjid, wa an yakuna fi syahri Syawal, wa an yakuna adkhul fi syahri Syawal. Kemudian disunahkan untuk doa kepada dua mempelai ba'dal akad. Ini ba'dal akad ya, berarti akad dulu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Disunahkan pula istitabah al-wali wa syuhud al-masturin qabla al-aqdi iktiyaton. Disunahkan untuk minta tobat wali dan saksi yang mastur belum masih tertutup adalahnya sebelum akad yang belum jelas ya, mastur itu belum jelas. Dalam rangka kehati-hatian. Jadi yang diminta tobat. Tobat dulu ya. Ya untuk bapak tobat dulu ya. Ya, biar nanti lebih aman. Yo. Saya itu orang baik-baik suruh tobat. Ya, ini untuk kehati-hatian karena dia mastur dia belum jelas ya. Dia belum jelas. Walinya ustaz disuruh tobat. Allah alam suam. Kalau itu kan ustaz sudah orang-orang baik kan tidak mastur. Ini yang mastur ya. Ini disebutkan yang masturoin. Kemudian wali itu pindahnya dari akrob ke abad ya. Kan harus urut ya. Nah, nanti ada satu sebab di mana nanti dari akrob pindah ke abad. Misalnya tadi kan apa? Fasik, kemudian gila. Nah. Tapi ada yang satu kondisi pindahnya ke hakim. Ya, misalnya tadi keadaan ihram. Mahar tidak masuk rukun nikah sebagaimana disebutkan tadi. Terkait wali fasik, bukankah saat ini banyak wali nikah yang meninggalkan sholat atau kefasikannya yang nampak pada umumnya, bagaimana status keabsahan? Nah itu masalahnya emangnya kalau meninggalkan sholat itu kabiroh dia, ya kan? Besar-besar. Suruh tobat, nanti kan suruh tobat dulu. Suruh tobat. Atau kalau fasik kan dia pindah. Kalau memang dia fasik, dia melakukan dosa besar atau dosa kecil terus-menerus dan ketaatannya tidak bisa mengalahkan dosanya, maka dia fasik, ya nanti wali yang ab'ad. Ya. Nanti pindah ke wali yang lebih jauh. Jika sering pakai kaos bola tapi tetap pakai celana training, menghilangkan muruah tidak? ya nanti ada di masyarakat seperti apa ya. Kalau tadi kan sampai, kalau di kitab-kitab fikih itu nggak pakai tutup kepala aja muru'ah. Iya. Kalau hurufnya sana gitu. Kalau kita lihat orang-orang di negeri Yaman itu nggak ada ustadz tuh pakai celana itu. Nggak ada, ya. Itu ya, muru'ah nggak ada. Ya pakai sarung. Ya, tapi kalau tempat kita enggak demikian. Sebuah kombinasi bahasa Arab dan Indonesia, ya tadi enggak masalah diterjemahkan ya. Yang penting dia memahamkan. Jadi yang saksi tadi kan disebutkan saksi harus paham. Dan jadi pakai bahasa Arab ya saksinya itu ya dia jadi dulu. Maksudnya ini apa yang diucapkan. Saksinya enggak bisa paham bahasa Arab. Menikahkan menjadi jalan untuk banyak tobat. Ya bagi orang-orang yang fasik kan diingatkan nanti nggak bisa jadi wali, jadi harus ya apa untuk introspeksi diri. Kan malu juga gitu kan. Ini kenapa nggak jadi wali fasik? Nah, ini kan terus pindah ke wali abad. Nah, ini kan satu hal yang memalukan kalau orang ya beriman ya malu. Gitu. Demikian besok di ini di murojaah lagi persiapan ujian juga ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.